السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kita lanjutkan Syubhat Ar-Ruhaili, Ibrahim Ruhaili berikutnya pada kitabnya Nasiha halaman 32-33. Dia mengatakan syarat yang ke-5, ayyura'a, ya, syarat-syarat yang dia datangkan terkait dengan masalah rudud, ayyura'a firrad, agar diperhatikan dalam membantah, ya, al-bid'ah al-ahwa al-mukhalifin, ayyakuna ala qadri intishari al-mukhalafah, bahwa bantahan itu sebatas sesuai dengan kadar penyebaran penyelisihan itu. Fa in kanatil mukhalafatu nasha'at fi baladin aw mujtama'in, jika penyelisihan itu tersebar, berkembang, tumbuh berkembang, ya, di suatu negeri atau di suatu mujtama', komunitas, masyarakat, fala yam bagi ayusha ar-raddu, maka tidak sepantasnya, kata dia, bantahan itu disiarkan, disebarkan secara meluas, melebihi, ya, wilayah tempat penyebarannya, atau melebihi keluar dari masyarakat atau komunitas tempat menyebarnya mukhalafah itu. Ya, jadi maunya dia bantahan itu hanya disebarkan di wilayah itu saja, yang mukhalafah itu terjadi di situ, dan disebarkan di masyarakat, di komunitas itu saja yang penyelisihan itu terjadi di situ. Adapun di luarnya, jangan. Tidak sepantasnya. Kata dia begitu. Ya. Sawa'un am tariqi nashri kitabin, baik penyebarannya itu melalui cara dengan jalan penyebaran kitab bantahan, aw syariq, atau rekaman, ya, bantahan berupa rekaman suara, aw ghairi hima, atau selain keduanya, minal wasail al-ukhra, dari media-media lainnya, fi baladin aw mujtama'in, disebarkan di negeri atau di masyarakat, komunitas, lam yasma' bil mukhalafah, wilayah itu, daerah itu, masyarakat itu, komunitas itu tidak mendengar penyelisihan itu, maka tidak pantas sampai kepada mereka bantahan itu, ya. Lianna fi nashri ar-raddi nashrun bi tariqin ghair mubashirin lil mukhalafah, karena alasan dia, ya, pada penyebaran bantahan itu, otomatis itu adalah penyebaran mukhalafah, menyebarkan penyelisihan itu, akhirnya mereka, ya, yang tadinya tidak tahu mukhalafah itu jadi tahu. Ditorikan ghairu mubashir, artinya penyebaran mukhalafah, menyebarkan mukhalafah itu sendiri dengan tariq, dengan cara jalan ghairu mubashir, tidak langsung. Jadi ketika menyebarkan bantahan itu ke daerah yang di situ tidak terjadi mukhalafah itu, ke komunitas mujtama' yang di situ tidak terjadi mukhalafah itu, bantahannya disebarkan di sana, berarti tanpa sengaja, ya, tidak secara langsung, sebenarnya itu namanya menyebarkan penyelisihan itu di sana. Akhirnya mereka jadi tahu mukhalafah itu yang tadinya tidak tahu. Itu alasan dia. Nah, jangan terpukau dulu, ya. Pokoknya yang kita baca ini syubhat-syubhat semua ini. Hah? Jadi kita membaca ucapan-ucapan dia langsung, hukum asalnya itu syubhat ini yang kita baca. Nah, tapi dengan ini kita dapat jawabannya. Ini tujuannya untuk mengasah dan mempertajam, ya, pemahaman kita. Mempertajam pemahaman kita terhadap ilmu dan manhaj salaf. Ya. Tayyib. Sehingga kita terjaga dari syubhat itu. Ya, dan hati-hati dari syubhat seperti itu. Syubhat sangat banyak masalahnya. Ya. Syubhat sangat banyak. Kullu ina'in bima fihi yandah istilahnya. Kullu ina'in bima fihi yandah. Ya. Setiap wadah menumpahkan airnya. Setiap orang punya pikiran, ya, fikrah, punya ini dan itu ditumpahkan. Syubhat di sana sini menyebar, termasuk syubhat-syubhatnya Ruhaili. Nah. Tayyib. Kita akan dengar nanti bantahnya Syekh Rabi. Ya, sekian syubhat-syubhatnya kita sudah dengar. Terkadang memukau syubhat itu, tetapi ternyata ketika dikupas, diperhadapkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, diperhadapkan dengan statement-statement, mauqif-mauqif, sikap-sikap, ya, dari ulama salaf, terbongkar bahwa itu semua syubhat yang sangat berbahaya, itu batil. Nah, ini alasan dia, syubhatnya ini yang kita dengar tadi. Karena kalau disebar, ya, di luar wilayah atau di luar masyarakat yang mukhalafah itu terjadi, justru mereka jadi mendengar mukhalafah itu padahal tadinya mereka tidak mendengar. Ya. Faqad yattali'un nas 'ala ar-radd fatabqa syubhah fi nufusihim, kata dia. Ya, boleh jadi orang-orang membaca, mendengar bantahan itu sehingga syubhat melekat, justru menjadikan syubhat itu melekat pada jiwa-jiwa mereka, di diri mereka. Wala tahsulu lahum al-qana'atu birrad, dan tidak dihasilkan kepuasan, ya, qana'ah terhadap bantahan yang ada, sehingga syubhat itu justru tersisa pada diri mereka. Nah, maka kata dia kaidahnya, fa tarkun nas fi salamatin wa afiyatin min sama'il batili aslan khairun min sama'ihin lahu wa raddihi ba'da dhalik. Maka jika begitu, membiarkan manusia kaum muslimin dengan keselamatan akidah mereka, ya, dan dalam keadaan terbebas dari syubhat, ya, terbebas dari mendengar kebatilan, pada asalnya itu lebih baik daripada mereka mendengar bantahan itu, yang dengan itu mendengar adanya mukhalafah seperti itu, syubhat seperti itu, ya, dan kemudian yang dikhawatirkan yang kita dengar tadi, kata dia, justru jika ketika tidak puas dengan bantahan, maka syubhat melekat. Nah, jadi itu lebih baik daripada memperdengarkan mukhalafah itu, kebatilan itu, dan membantahnya. Ya, biarkan mereka tidak usah tahu, ya, karena mukhalafah itu tidak sampai kepada mereka, katanya. Nah, wakilkan as-salafu yura'una dhalik. Sungguh kaum salaf ini lagi-lagi dinisbahkan ke kaum salaf, dinisbahkan ke kaum salaf. Kita lihat nanti benar tak ini, ya? Adalah kaum salaf yura'una dhalika fi rududihim. Mereka memperhatikan hal itu pada bantahan-bantahan mereka, kata dia. Fakathirum min kutubihim, kebanyakan dari kitab-kitab salaf, fi rudud, dalam membantah, yastadilluna fiha lil haq fi muqabilil batil min ghairi dhikril lil mukhalafah. Kaum salaf, kebanyakan kitab-kitab mereka dalam membantah, mereka berdalil, ya, pada kitab-kitab mereka untuk mengokohkan al-haq di dalam membantah suatu kebatilan tanpa menyebutkan penyelisihannya, katanya. Benar enggak ini? Kitab-kitab salaf yang membantah kebatilan, penyelisihannya tidak disebut, tetapi langsung, ya, ada kesimpulan, ya, kebenaran untuk menjaga dari kebatilan itu, dari mukhalafah itu, tapi mukhalafahnya tidak disinggung sama sekali. Apa mukhalafahnya? Langsung al-haq saja yang diterangkan. Benar enggak ini? Jawabannya tidak. Tidak begitu, kata Syekh Rabi. Nah, akan kita dalam nanti. Wahada min waqfi min wahada min fikhihim, dan ini, ya, merupakan fikihnya mereka, ya, pemahaman mereka, alladhi qasara anhu ba'dul mutaakhirin, yang sebagian dari kalangan mutaakhirin, orang belakangan, ya, kurang di dalam mengikuti fikih mereka itu. Nah, ya, kemudian kata dia, wa makila fit tahdhir min nashr radd fi baladin lam yantashir fihi al-khata. Dan apa yang, yakni kaidah yang dikatakan tadi yang kita dengar dalam hal mentahdir, ya, memperingatkan, ya, peringatan agar tidak melakukan apa, nashr radd, penyebaran bantahan di negeri yang tidak tersebar di situ kesalahan itu, yuqalu fit tahdhir min nashrihi fi ta'ifati minan nas lam ya'rif dhalik. Begitu pula, ya, tahdhir itu disampaikan, yakni peringatan dari melakukan penyebaran bantahan di, ya, satu kaum, kelompok manusia yang mereka tidak tahu kesalahan itu, ya, tidak usah disampaikan rot itu, kata dia. Wa in kanat fi baladil mukhalafa, meskipun kaum tersebut, golongan itu hidup di negeri yang mukhalafah, penyelisihan, kesesatan, kesalahan itu tersebar. Ada satu kaum, ya, sekelompok masyarakat tinggal berdomisili di negeri tersebut. Yang di negeri itu, di tempat yang lain kesesatan itu menyebar, maka kaum ini, golongan ini tidak usah diperdengarkan bantahan tentang itu. Ya, karena tidak sampai kepada mereka, katanya. Nah, fala yang bagi ayus'a fi nashr rudud, maka tidak sepantasnya ada na'am gerakan, ya, fi nashr rudud, untuk menyebarkan bantahan, min kutub wa asyritah bainal ammah, penyebaran kitab-kitab, rekaman-rekaman di kalangan masyarakat umum, ya, tidak sepantasnya ada upaya gerakan seperti itu, ya, illam ya'riful khata', jika mereka tidak tahu kesalahan itu, walam yasma'u bihi, dan mereka tidak pernah mendengarnya, tidak usah. Nah, fakam futina minal ammah, kata dia, betapa banyak dari keumuman kaum muslimin yang terfitnah, waqa'u fi syak wa irtiyab, dan mereka terjerumus dalam keraguan, kebimbangan, fi asliddin, tentang pokok prinsip agama ini, bisababi ittila'ihim, dikarenakan mereka mendengar, membaca, ya, sesuatu, ala ma la tudriku uquluhum, yang tidak dijangkau oleh pemahaman mereka, akal mereka, min kutubir rudud, dari kitab-kitab bantahan, mimma la yuhsihi illallah, yang tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, benar enggak ini? Apa betul sudah disensus? Kok bisa mendatangkan data seperti ini? Sudah sensus, meneliti? Ya. Kita akan dengar nanti, ya. Baik, tidak benar ini, justru kebalikannya. Kata Syekh Rabi, betapa banyak orang yang mendapat hidayah taufik karena membaca bantahan, rudud, sehingga tahu, oh, itu ternyata firqah sesat yang selama ini mengajaknya, ya, yang selama ini dia dengar, oh, itu ternyata syubhat, oh, itu ternyata bid'ah. Nah, sebaliknya, fa'ala sa'in fi nashr hadhihi al-kutub, ya, maka atas orang-orang yang bersemangat, ya, punya gerakan untuk menyebarkan kitab-kitab bantahan itu, bainahum, diantara mereka, ayat takullah, ya, agar bertakwa kepada Allah, wal yahdharu, dan agar berhati-hati, ayyakunu sababan, jangan sampai menjadi penyebab, li fitnatin nas, orang-orang terfitnah, fi dinillah, dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini saja kitab ini kita baca, ya, alhamdulillah hasilnya sudah kelihatan, ya, sudah kelihatan semakin kokoh manhaj kalian, dan sebagian sudah ada yang datang, ya, menyampaikan sesuatu kemudian mengambil tindakan penyelamatan manhaj, ya, sebagian ada yang menanyakan bahwa ternyata selama ini buku yang dibacanya, dipegangnya, dia adalah Hasani, ya, yaitu Abu Ihsan Al-Athari, itu Abu Ihsan Al-Maidani, itu Hasani, penerjemah kitab-kitabnya Abu Hasan, Hasani dia, pembela dan pengagumnya Abu Hasan, ya, Al-Misri. Nah, sebagian selama ini memang enggak membaca bukunya. Nah, hanya dengan pelajaran kita seperti ini aja jadi tahu. Nah, kemudian meninggalkan itu. Dan semisal dengan cerita-cerita ini. Nah, tayyib, wa inna min ajabi ma sami'tuhu fi hadha anna ba'd at-talabah, dan di antara yang paling mengherankan yang aku dengar kata dia dalam masalah ini, sebagian talabah, sebagian penuntut ilmu, qamu bi tawzi'i ba'd kutubir rudud, mereka menyebarkan secara cuma-cuma sebagian kitab rudud, ala ba'di hadithi al-ahdi bil Islam, disebarkan kepada sebagian orang yang mereka itu baru saja mengenal Islam, baru masuk Islam. Mimman lam yamdi ala islamihim, dari kalangan orang-orang yang tidak ya, belum melewati waktu yang panjang dalam keislamannya. Siwa ayyamin au ashhur, kecuali hanya na'am beberapa hari atau beberapa bulan. Wa uju na'am lam yamdi ala islamihim siwa ayyamin au ashhur wa wajjahuhum na'am wa wajjahuhum liqira'atiha na'am, baru mengenal Islam, belum berjalan, yakni baru berjalan hitungan hari atau bulan mengenal Islam, wajjahuhum liqira'atiha, dan mereka mengerahkan orang-orang baru mengenal Islam itu untuk membaca kitab-kitab rudud itu. Faya lillahil ajab min suniha ula, maka wahai ya para pembaca na'am, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mengherankan perbuatan mereka itu. Nah, saya subhanallah ikhwan. Syubhat. Kita tahu realitas sekarang ya. Sedikit orang yang tahu Islam yang sebenarnya. Yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyaknya syubhat, banyaknya firq. Nah, di negeri kita misalkan orang taunya Ahlus Sunnah selama ini itu apa? Sufi dan Asy'ariyah. Kan begitu. Nah, sampai datangnya dakwah Ahlus Sunnah Jamaah, belum di sana ada Mu'tazilahnya, ada Khawarijnya, terorisnya, Hizbut Tahrirnya, Ikhwan Muslimin, di sana ada Syiah dan firqah-firqah yang sesat. Semuanya punya media. Ya, berlomba-lomba dengan media, baik TV-nya, radionya, belum majalahnya, buku-bukunya, punya pustaka, penerbit ini dan itu. Sampai sebagian orang yang tadinya dari Kristen misalnya masuk Islam, ya hamdan muslim, tapi masuk Islam tapi belum tentu masuk Islamnya ke akidah yang benar, tapi masuk Islamnya jadi sufi ya, ataukah yang lainnya. Itu terjadi, kenyataannya kita dapati sendiri ya. Pernah ada sebagian orang yang masuk Islam datang ke tempat ini, tetapi apa, dari awal buku-buku yang dibaca adalah buku-buku apa, sufi, yang tertanam di kalbunya adalah akidah sufi. Masuk Islam, sufi pemahamannya. Nah, sekarang ini berita dari ujung timur sekejap sampai ke ujung dunia sebelah barat. Nah, media. Ya. Allahul musta'an. Ya, betul-betul syubhat ini. Datang ar-rahil. Kita dengar ya dari Syekh Rabi. Masalah ini, aku kata Syekh Rabi, inna risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilal alamin jami'an. Sesungguhnya risalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertuju kepada seluruh alam. Ya, seluruhnya. Ya. Tidak terbatas pada kaum Arab saja. Ya. Arab dan Ajam. Ahlul kitab dan selainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus kamu kecuali rahmat bagi seluruh alam, alam semesta. Wa qala Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Saba, wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas, tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan, dan adalah nabi, setiap nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaumnya secara khusus ya, wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan, dan aku diutus kepada seluruh manusia secara umum ya, fa ayyuhum Berarti risalah syariat Muhammad SAW harus sampai kepada seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Kok dibatasi? Hanya kaum tertentu saja. Kok dibatasi di negara tertentu saja? Bahkan harus disebar risalah itu. Tauhid dan akidah itu. Ya, hukum-hukum syariat harus disebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini mukaddimah bantahnya Syekh Rabi dengan dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemudian aplikasinya, fa'ayyu fitnatin tanjumu mukhalafatan lihadir risalah. Maka fitnah apa saja yang muncul, menyala, ya, mendatangkan mukhalafah, penyelisihan, menyelisihi syariat Muhammad SAW, menyelisihi akidah Muhammad SAW, menyelisihi hukumnya, ya, fa innahu yajibu dahduha, maka sesungguhnya wajib dibantah, wajib diberantas, wajib dihancurkan. Wa bayan butlaniha, diterangkan kebatilannya, syubhat-syubhatnya. Wa bara'atul Islam minna, dan wajib pembebasan Islam, bahwa Islam terbebas dari, ya, kesesatan itu. Itu bukan Islam. Bukan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadzal asr khassatan, pada masa zaman kita ini secara khusus, wasailu i'lamiyah, media-media, ya, penyebaran berita, min suhuf, baik berupa koran-koran, wa majallat, majallah-majallah, artikel-artikel, ya, mansyurat, apa itu, buletin-buletin, ya, wa mawaqi', ya, dan bentuk situs-situs internet, ya, wa qanawat, saluran-saluran penyiaran TV, banyak sekali qanawat, saluran-saluran TV itu banyak, saluran 1, saluran 2, saluran 3, saluran ini, ya, tansyuru syururaha, menyebarkan kejelekan-kejelekannya, berlomba-lomba, ya, wa khala'atiha, ya, kebejatan-kebejatannya, wa mukhalafatiha al-jasima, dan penyelisihannya terhadap syariat, ya, kesesatannya yang besar. Abrahadil wasail, melalui media-media ini, ala mustawal alam, pada tingkatan seluruh alam. Siaran-siaran TV, ya, baik melalui film-film atau acara-acara tertentu, penyebaran akidah Hindu, akidah Buddha, akidah Kristen, ya, akidah syirik, syirik, sihir, paranormal, dan itu semua berlomba-lomba. Nah, belum di bidang syahwat, ya, yang namanya aurat itu sudah tidak ada harganya kalau di TV. Nah, sudah hadits wala harat, sudah tidak ada nilainya sama sekali. Aurat wanita tidak ada nilainya sudah. Nah, lebih murah dari pisang goreng. Nah, tidak ada nilainya. Tidak terkait dengan syahwat. Naudzubillah. Apa tidak hancur orang yang nonton TV itu? Baik di bidang hati, ya, terkait dengan masalah akidah, pemahaman, maupun dari bidang syahwatnya. Apa tidak hancur? Tidak binasa? Nah, begitu pula siaran-siaran radio, media-media, majalah, koran. Sudah. Luar biasa. Ini kondisi zaman kita sekarang begini yang kita hadapi. Nah. Tayyib. Fal fitnatu tanjumu fil masyriq. Fitnah munculnya di wilayah timur, ya, dunia ini. Fatakhtafuha wasailul i'lam. Maka disambar, diambil, dicuplik oleh media-media pemberitaan. Fawra hudusiha. Saat itu juga ketika terjadi, 5 menit yang lalu sudah keluar di detikcom. Kalau tingkatan Indonesia. Nah, yang terjadi di timur dunia, wilayah timur sana, dalam waktu singkat sudah muncul didengar oleh orang-orang yang tinggalnya di ujung barat dunia ini lewat internet. Ya. Fawr hudus ilan maghrib, langsung diambil berita itu, tidak dicuplik, dan sudah sampai ke ke wilayah barat dunia ini, kata Syekh Rabi. Wal aksa, begitu pun sebaliknya. Ya, wa hadha amrun, dan ini perkara yang ma'adunnuhu yakhfa ala Dr. Ibrahim, satu perkara yang aku menyangka bahwa Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili tentunya tidak tersembunyi perkara ini, ya, atasnya. Artinya dia tahu. Dia tahu realitas alam semesta sekarang ini, zaman sekarang ini, zaman modern ini. Wala ala ghairi, dan tidak pula tersembunyi, tidak pula samar hal ini atas selain dia. Wa minas sa'bi khassatan, hal yang sangat sulit secara khusus fi hadzal asr, ya, pada zaman sekarang ini, muhasaratul kalam wal fitan, ya, membatasi suatu ucapan atau fitnah, wa habsuha, dan mengurungnya, ya, fi makani hudutsiha, di tempat terjadinya saja, bahwa tidak akan menyebar ke negara tetangganya atau yang lebih jauh dari itu, sangat sulit. Bagaimana caranya? Ya. Falyu'id an-nadhar. Falyu'id an-nadhara Dr. Ibrahim fi hadzal kalam, maka tentunya diharapkan Dr. Ibrahim Ruhaili mengulang kembali, meneliti kembali kaidahnya ini, ya, ucapannya ini. Li'anna katsiran min ahli al-fitan, karena kebanyakan dari ahli al-fitan, mahma saghura sya'nuhum, ya, bagaimanapun kecilnya perkaranya, perkara mereka, bagaimanapun kecilnya kedudukan mereka, ya, nama mereka. Nah, yahdutsul fitnah fil masyriq, terjadi fitnah di belahan dunia sebelah timur, fa idza biha, maka ternyata fitnah yang muncul itu, padahal tokohnya tokoh kecil misalkan, tidak begitu bernama, ternyata tiba-tiba fitnah yang dimunculkan oleh dia itu, kesesatan yang dimunculkan itu, walahu atba, dan dia punya pengikut, tadinya sedikit, ya, dan ternyata bertambah pengikutnya, ada pengikutnya, wa murawijuna huna wa hunak, dan ternyata tiba-tiba muncul di sana ada pengikut-pengikutnya yang melariskan dan menyebarkan fitnahnya di sana sini, ya, yang fukhuna fi kiriha, meniup pada ubupannya, ya, yang bagaikan tukang besi kalau hendak menyalakan, ya, apinya itu meniup dalam ubupan sehingga tambah menyala. Jadi begitulah, ya, tokoh fitnah ini tadi, fitnah muncul, ternyata di sana sini ada orang-orang yang meniup, ya, menyalakan fitnah itu, menyebarkan ke sana kemari, ya, menyuntikkan fitnah itu sehingga semakin menyebar, semakin besar. Wa yu'limuna sya'na sahibiha, dan membesar-besarkan, ya, kedudukan pembawa fitnah ini. Fayusbihu imaman mujtahidan, maka akhirnya dia terangkat menjadi imam mujtahid. Ya, la yajuzu nakduhu, tidak boleh dikritik. Ya, wala bayanu halihi, tidak boleh diterangkan keadaannya yang sesat. Walal i'tirad alaih, dan tidak boleh dibantah. Ya, wa man i'tarada alaihi, barang siapa mencoba memprotes, membantah, mengkritik, in tarada, maka dia akan terusir, terdepak, ya, ala tariqatis sufiyah, mengikuti metode sufiyah. Sufiyah itu punya kaidah, la ta'tarid la ta'tarid fatantarid, kaidahnya la ta'tarid fatantarid, ya, kun kal mayyit baina yaday ghasilih, la ta'tarid, artinya jangan membantah, jangan protes, jangan kritik, fatantarid, sehingga berakibat kamu diusir. Kan begitu, ya, kiai-kiai sufi, ya, mereka begitu, pokoknya dipoles, taklid, membebek, ikut, ya, kamu bodoh, tidak tahu apa-apa, ikut saja sudah. Nah, tidak boleh sama sekali mengkritik, tidak boleh memprotes, ya, kiainya. Nah, kalau protes, coba nanya-nanya ini dan itu, kritik, maka diusir. Jangan coba-coba. Hah? Kualat nanti. Kan begitu, ya? Hah? Naam. Kun baina kun kal mayyit baina yaday ghasilih. Jadilah kamu bagaikan mayat di hadapan orang yang mencucinya, memandikannya. Nah, dibolak-balik di ini, dibersihkan di ini, ya, nurut aja gitu. Nah. Baik. Allahul musta'an. Ini ajaran sufi yang kayak gini. Ya. Ada hal-hal yang muncul dari ustadznya, dari kiainya, tidak boleh ditanyakan. Kenapa? Apa dalilnya seperti itu? Kok seperti itu? Apa landasannya? Apa contohnya dari salaf? Tidak boleh. Jangan protes. Jangan coba-coba kritik. Protes, tanya seperti itu. Tidak boleh. Nah, diusir nanti. Ini ajaran sufi yang kayak gini. Ahlu sunnah tidak begitu. Nah, harus dibangun di atas dalil. Kalau ada yang salah harus dikritik. Harus diluruskan. Harus rujuk kepada al-haq kalau memang salah, keliru. Ya. Baik. Tentunya dengan caranya. Ya. Dengan jalurnya yang benar. Wa yusbihu batiluhum haqqan, dan menjadilah kebatilan mereka sebagai hak. Wa haqqu man yaruddu hadzal batil batilan, dan menjadikan kebenaran yang dibawa oleh orang yang membantah kebatilan ini menjadi batil. Akhirnya terputar balik, ya, fakta yang ada. Tayyib, yang kedua. Kata Syekh Rabi, qala Dr. Ibrahim, kata Dr. Ibrahim mengatakan pada syubhatnya itu, waqad kana salafu yurauna dzalik, adalah kaum salaf memperhatikan hal itu, fi rududihim, pada bantahan mereka, fakathirun min kutubihim, maka banyak dari kitab-kitab mereka, fi rudud, dalam membantah ahlul batil, yastadilluna fiha lil haqq fi muqabil batil, mereka berdalilkan untuk menolong al-haq dalam menghadapi kebatilan, min ghairi dzikril lil mukhalafah, tanpa menyinggung mukhalafahnya apa. Apa penyelisihannya, apa kesatannya. Langsung al-haqnya saja yang ditampilkan. Wa hadza min fikhihim alladhi qasara anhu ba'd al-mutakhirin, ini fikhinya kaum salaf yang tinggi, yang tidak disamai, ya, tidak dicapai oleh sebagian orang belakangan. Aqul, kata Syekh Rabi, amma qawlu, adapun ucapan dia mengatakan bahwa fakathirun min kutubin fi rudud yastadilluna fi al-haq fi muqabil batil, adapun ucapan dia mengatakan bahwa banyak dari kitab-kitab salaf yang isinya bantahan, ya, yang berdalilkan dalam bantahan itu untuk dengan dalil-dalil untuk menampakkan al-haq demi untuk membantah kebatilan, fahakun wa wadih, maka sampai titik ini benar dan ini jelas, ya. Wa amma qawluhu, adapun kelanjutannya dia mengatakan min ghairi dzikril lil mukhalafah, kitab-kitab rudud kaum salaf itu tidak menyinggung sama sekali kesesatannya apa. Ini yang jadi masalah. Kata Syekh Rawi, fakalamun muskil, maka ini, ya, ucapan yang mengandung problem. Wa ghairu waqi', dan tidak sesuai dengan realitas, tidak sesuai dengan fakta. Kenyataannya tidak begitu. Walladzina arifuhu anhum, yang kami tahu dari mereka, dari kaum salaf, kata Syekh Rabi, annahum yanussuna alal bid'ah, mereka menegaskan terang-terangan bid'ah itu. Kan begitu, kan? Ya. Bid'ahnya ini, bunyi bid'ahnya bagaimana disebutkan, ya. Wa ashabaha, dan menyebutkan secara terang-terangan siapa tokoh-tokoh bid'ah itu. Wa ahkamah, dan apa hukum bid'ah itu. Hukumnya kufur, syirik, atau ini hukumnya fasik. Ya. Dipertegas oleh mereka secara rinci. Fayadkuruna bid'ah al-jahmiyah, mereka menyebutkan bid'ah kaum jahmiyah. Bi'ayaniha, disebutkan satu persatu, ya, apa bid'ah-bid'ah jahmiyah itu. Mereka punya bid'ah dalam asma sifat begini, bid'ah dalam masalah iman begini, dan seterusnya secara detail. Kaingkarihim, seperti pengingkaran kaum jahmiyah mengingkari uluwillah. Kaum jahmiyah, ah, dalam hal asma sifat mengingkari uluwillah, ketinggian Allah SWT di atas arsy. Mereka tidak meyakini bahwa Allah menetap meninggi, ya, bersemayam di atas arsy, di atas seluruh makhluk. Mereka mengingkari. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan bahwa Allah posisinya, tempatnya di atas arsy, di atas seluruh makhluk. Arsy adalah makhluk yang paling besar, yang paling atas. Seluruh makhluk di bawahnya. Sebagai kita bersama, bahwa arasy adalah atapnya Jannatul Firdaus di atas sana. Ya. Jannatul Firdaus jannah yang paling tinggi dan pertengahan. Nah. Ya, jannah ini di atasnya langit ketujuh. Nah. Arasy di atas arasy Allah Subhanahu wa taala meninggi berada di sana, tidak ada makhluk bersama Allah Subhanahu wa taala di atas sana. Tidak ada makhluk di depannya, tidak ada makhluk di belakangnya, tidak ada makhluk di samping kanan kirinya, apalagi di atasnya. Semua makhluk di bawahnya, aras dan seterusnya ke bawah, semuanya di bawahnya. Nam ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Amintum man fis sama'? Amintum man fis sama'? Dan seterusnya dari dalil yang banyak dalam Al-Qur'an dan Sunnah semuanya menetapkan ya sifat Allah Subhanahu wa taala ini posisinya di mana. Ya? Wastiwa ya al-arsy, istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Nah. Disebutkan itu, diterangkan dalam kitab mereka. Dan ini yang kita ajarkan, yang kalian dengarin. Seperti ini tarikhnya kaum salaf. Diterangkan bid'ah ini ya. Kemudian diterangkan yang benar akidah Ahlus Sunnah Jamaah yang benar menurut Al-Qur'an As-Sunnah adalah begini sebagaimana ya, kami terangkan barusan. Seperti itu. Nah. Sehingga kaum muslimin jadi tahu bahwa itu bid'ah besar, kekufuran. Akidah seperti itu. Ya, dan itu menyebar sudah di buku-buku, di kitab-kitab. Nah. Dan orang yang membawa pemikiran ini, bid'ah ini banyak. Nah. Sejalan dengan bid'ahnya kaum Sufi Ibn Arabi yang mengatakan ittihadiyah bahwa wujud itu hanya satu, seluruh wujud ini wujudnya Allah katanya. Jadi Allah ada di mana-mana. Dan banyak kalian berjumpa dengan seorang tabligh, jamaatut tabligh. Ya, jamaatut tabligh yang berbaiat di atas empat tarikat sufiyah, yang keempat tarikat sufiyah ini semuanya beraliran ittihadiyah seperti Ibn Arabi. Oleh karena itu kalian tanya, jumpa dengan seorang jamaah tabligh, Allah di mana? Dia jawabnya apa? Anak berapa kali berjumpa dengan mereka, anak tanya Allah di mana? Mau mendakwai anak, mengajak anak langsung uji. Kalau bisa anak tanya, ya, Allah di mana? Dia bilang di mana-mana. Kalian pernah? Hah? Coba kalian tes jamaah tabligh, tanya Allah di mana? Jawabannya di mana-mana. Nah, itu akidahnya Ibn Arabi. Karena memang jamaah tabligh itu dibaiat di atas empat tarikat sufiyah yang itu akidah ittihadiyah semua. Allah di mana-mana, wahdatul wujud. Nah. Ya. Penampakannya kan bagus. Mengajak orang salat lima waktu, kan begitu. Sebenarnya kan bagus mengajak orang rajin salat, nanti disuntiki akidah kufur, Allah di mana-mana. Nah. Fayyid. Wa yadkurun dan mereka. Yadkurun ingkarahum. Kaum salaf menyebutkan pengingkaran. Kaum jahmiyah li asma'illahi wa sifatihi. Bahwa mereka mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bahwa Allah tidak punya sifat sama sekali. Yang hakikat akidah jahmiyah itu adalah menafikan keberadaan Allah. Hakikatnya ujung-ujungnya akidah jahmiyah Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun kecuali mesti punya sifat. Nah, mesti punya sifat. Minimal sifat wujud. Minimal sifat wujud. Ya. Jadi kalau dikatakan Allah tidak punya sifat, terus apa itu? Allah tidak punya sifat. Sama sekali tidak ada sifatnya. Jadi tidak bisa diterangkan sama sekali Allah itu siapa, Allah itu bagaimana. Tidak bisa diterangkan karena tidak ada sifatnya. Berarti Allah ada atau tidak? Ujung-ujungnya akidah ini. Ujungnya Allah tidak ada. Ini kufur. Ma'ikum jahmiyah itu. Akidah jahmiyah, akidah kufur. Sudah keluar dari akidah Islam. Dan itu diperjelas oleh kaum salaf dalam kitab-kitab bantahan mereka. Nah. Dan kitab-kitab rudu tersebut merangkai mempertajam. Ya, boleh jadi kita belajar membaca misalnya kitab-kitab. Mempelajari asma' wa sifat. Ya, tanpa disinggung syubhat-syubhat mereka, tanpa disinggung kebatilan mereka. Ya, boleh jadi ketika mendengar itu karena belum dipertajam, boleh jadi tidak faham. Nah, tidak tahu kalau itu salah. Tetapi ketika dipelajari dan diterangkan, maka hati-hati dengan akidah yang seperti ini. Nah, ketika datang itu, ada buku yang kita lihat, atau datang da'inya, atau orang yang membawakan, ingin menyuntikkan akidah itu, kita sudah langsung tak waspada. Ah, ini akidah batil. Nah. Wa yadhkuruna al-khawarij, mereka kaum salaf menyebutkan dalam kitab-kitab rudu mereka khawarij. Yang pada masa ini kaum teroris ya. Kentalnya dengan itu. Wa bid'ah, menyebutkan bid'ah-bid'ah mereka bitafsil, secara rinci. Ya. Wa yadhkuruna firqal khawarij wa bid'ahum bitafsil, mereka menyebutkan firqah-firqah khawarij dan bid'ah-bid'ah mereka secara rinci. Sehingga kita tahu ketika muncul sekarang kaum teroris, orang yang menteror, mengebom ke sana sini, menyerukan jihad ya, karena pemerintah kafir, dan kita waspada, oh ini khawarij ini. Ini seperti yang disebutkan oleh ulama salaf dalam kitab-kitab mereka. Hati-hati kita, waspada kita. Nah, wa yadhkuruna al-mu'tazila wa bid'ahum bitafsil, mereka menyebutkan kaum mu'tazila dan bid'ah-bid'ah mereka secara rinci. Kama yadhkuruna firqahum wa a'yanahum, sebagaimana mereka menyebutkan firqah-firqah mereka dan tokoh-tokohnya. Ya. Person-personnya, tokoh-tokohnya. Wa man faradat bihi kullu firqah, dan apa yang masing-masing firqah ya, bersendirian dari yang lainnya dengan bid'ahnya. Wa qul mithla dzalika fil murji'ah wa firaqihim, dan katakan yang semisal dengan itu, begitu pula mereka menerangkan tentang murji'ah dan firqah-firqah mereka. Nah, kita selesaikan sedikit. Wa qad ulifat kutub fi hadzal firaq, dan sungguh telah dikarang kitab-kitab tentang firqah-firqah ini. Kama qolatil islamiyyin, seperti kitab judulnya Maqalat al-Islamiyyin li Abil Hasan al-Ash'ari. Ya, Abul Hasan al-Ash'ari. Nah, yang tadinya apa? Perjalanan hidupnya Mu'tazili, kemudian Kullabi, kemudian Ash'ari. Yang di sini diikuti oleh Asy'ariyah, kemudian ternyata menjadi Sunni Salafi. Kemudian dia menulis ya kitab ini. Nah, menerangkan firqah-firqah yang sesat tersebut agar diwaspadai. Ya, wal farq bainal firq. Al farq bainal firq, perbedaan antara firqah-firqah yang ada. Li Abi Mansur Al-Baghdadi, karya Abu Mansur Al-Baghdadi. Wal milal wan nihal li Ibn Hazm. Wal milal wan nihal li Syahristani. Nah. Arju ay ta'ammala jayidan Dr. Ibrahim fi hadzal kalam. Aku berharap ya, Dr. Ibrahim merenungkan baik-baik ya ucapannya ini. Fi hadzal kalam al-ghorib al-ajib, pada ucapannya yang aneh, yang mengherankan ini. Fi nadri, pada pandanganku, kata Syekh Rabi. Fa in kana lahu ma'nan sahih, jika ucapannya itu punya makna yang benar. Fal yubayyinhu lana, maka hendaknya dia mempertanggungjawabkannya secara ilmiah, terangkan kepada kami. Bi amthilatin, dengan contoh-contoh, bukti-bukti. Yudhkaru fiha kalamur raddi, disebutkan padanya ya ucapan orang-orang yang membantah. Wala yudhkaru fiha kalamul mardud. Al-mardud ini kurang dalnya. Dibenarkan aja. Wala yudhkaru fiha kalamul mardud alaihim. Dan tidak disebut pada bantahan itu ya, nas ucapan orang yang dibantah. Buktikan, datangkan satu kitab dari salaf yang seperti itu modelnya. Ya, bertanggung jawabkan secara ilmiah. Kalau memang ya benar. Dan itu tidak ada. Nah, barakallahu fikum. Al-Mustaan. Bagaimana menyikapi suami yang berbeda pendapat dalam menyikapi fitnah yang terjadi? Suami ana cenderung mengikuti pemikiran orang yang ditahdir ulama. Di rumah suami ana masih mendengarkan kajian Ustadzul Qurnain, mendengarkan Radio Raja. Diskusi di antara kami sudah terjadi dan suami tetap pada pendapatnya. Kesimpulan terakhir adalah kami berjalan nafsi-nafsi dalam fitnah ini. Mohon Ustaz beri nasihat bagaimana sikap seorang istri menghadapi suami seperti ini. Kami nasihatkan bersabar. Ya, bersabar, kemudian berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk memberi nasihat, ya, mendatangkan keterangan-keterangan ulama, ya, asatidzah yang menerangkan tentang kesesatan Radio Roja. Nah, dan bahayanya tamyi', pelembekan manhaj yang dilakukan oleh dai-dai yang mendukung ya Radio Roja. Dan sebelum itu penjelasan tentang dai-dai yang mereka memang hizbiyun ya, para pembela Ali Hasan Al-Halabi, Abu Hasan Al-Misr Al-Ma'ribi, Ibrahim Ar-Ruhaili. Nah, seperti Yazid Jawas, Firanda, ya, tadi sudah disinggung nama siapa, Bu Ihsan, nah, Dasari, dan yang lainnya, ya, dan nama-nama mereka ma'ruf, ya, baik, dan agar berhati-hati dari dai-dai yang ada upaya-upaya untuk melembekkan manhaj, nah, melembekkan manhaj, nah. Seperti kita tahu bersama tokoh-tokoh dai-dai yang seperti itu sekarang semakin simpang siur. Allah musta'an. Nah, ya, sebagaimana kita tahu bersama, sebagian mereka yang punya gerakan seperti ini sudah pernah mengadakan pertemuan di Rawalumbu. Ya, Ja'far Soleh menyebutkan beberapa nama. Ya, dan itu tersebar nama-nama itu. Nah, berkumpul dengan salah satu dai Radio Roja, dai Turasiyun, Turas. Naam. Abdullah Taslim namanya, berkumpul di Rawalumbu untuk mengadakan upaya-upaya ingin menyatukan katanya antara kita, kubu kita ini dengan kubunya Yazid Jawas. Nah, karena sama-sama Ahlus Sunnah. Nah, ini hati-hati. Ini sejak sekian tahun yang lalu mereka terbongkar, ya, dibongkar sendiri oleh Ja'far Soleh. Jadi memang arah-arahnya mereka-mereka itu ke sana. Nah, ya, jangan disangka main-main ini fitnah tamyi ini. Nah, sehingga ya begini jadinya akhirnya sekarang. Sebagian ikhwanuna salafiyun rancu, akhirnya mereka mendengarkan Radio Roja. Jadi biasa. Padahal itu corongnya Ali Hasan Al-Halabi, mubtadi besar yang sudah kita dengar, ya, keterangan Syekh Rabi dan ulama yang lainnya tentang bahayanya dia. Nah, dan corong bid'ah yang lainnya. Baik. Ya, bersabar, nasihati semaksimal mungkin, ya, dan berhati-hati jangan sampai ikut dengan fitnah suaminya itu. Nah, jangan ikut-ikutan dengan fitnah dia, tetapi bersabar dan terus berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menasihati sambil didoakan. Ya, sambil didoakan. Senjata, ya, paling ampuh bagi seorang yang beriman adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan suaminya agar dia mendapat hidayah, taufik, agar rujuk, ya, kembali kepada al-haq. Nah, wallahu a'lam. Tafaddalu wa jazakum khairan. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta.